lama sudah kita nantikan. Lerailah semua jiwa insan, si miskin kais pagi makan pagi, tak mungkin dapat menghiburkan hati. Kerananya tak berkemampuan, alangkah sedihnya mereka. Marilah kita berdoa sempena hari yang mulia. Jangan kita asyik gembira, oh insaflah pada yang tiada. Dengarkanlah saudara.